Iya. Salah satu perbedaan antara munafik i'tiqadi adalah bahwa orang-orang munafik i'tiqadi mereka adalah orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana lisannya Islam dan hatinya kafir. Kemudian mereka lah orang-orang yang diketuai oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dan mereka keluar dari agama Islam karena munafiknya mereka. Adapun munafik amali adalah munafik yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wa huwa min akbaridz dzunub. Akan tetapi munafik amali ini adalah termasuk dosa-dosa yang besar. Kemudian sudah kita sebutkan juga salah satu kesengsaraan orang munafik adalah apa? Disegerakan siksanya di dunia, ya. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala membalas wa ma hum bimukminin. Ketika mereka mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Kemudian Allah balas mereka wa ma hum bimukminin. Ini sebagian ulama mengambil faedah bahwasanya terkadang ada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam dunia siksanya dengan segera. Ya, siksanya dengan segera. Di antaranya adalah kaum munafik. Contoh-contoh saya pernah sebutkan hari kemarin juga bahwa orang munafik amali itu membuat hati tidak tenang. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Munafik amali membuat hati tidak tenang. Berhutang. Hah? Orang yang berhutang membuat hati tidak tenang. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menganggap bahwasanya setiap teriakan itu atas mereka, padahal bukan untuk mereka. Setiap kali telepon datang itu atas tagihan untuk mereka, padahal abah mamanya yang menelpon. Ya. Yang kedua, orang yang berzina. Orang berzina munafik karena sudah berkhianat. Karena tanda orang munafik adalah idza utmina khana, jika diberikan amanat dia berkhianat. Dia berkhianat telah mengkhianati amanat yang diberikan oleh istrinya, oleh anak-anaknya untuk menjaga kesuciannya, tapi dia berkhianat. Dan itu membuat dia takut, dia tidak tenang. Jangan-jangan ketahuan, jangan-jangan keluarga saya juga diperlakukan seperti ini. Ini adalah termasuk dari kemunafikan. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di ayat yang ke-9 mengatakan والمخادعه ان يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع فهؤلاء المنافقون. المخادعه tipuan adalah seorang yang menipu, memperlihatkan sesuatu kepada orang yang dia tipu dan menyembunyikan sesuatu yang tersembunyi yang menyelisihinya, akan tetapi agar mudah baginya untuk menipu orang-orang yang ingin dia tipu, maka itulah orang-orang munafik. Maka mungkin pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini, salah satu sifat orang munafik juga adalah suka menipu. Perhatikan para pedagang yang mereka ketika berdagangnya sering menipu, sering bersaksi palsu, sering memasukkan barang, maka ini termasuk tanda-tanda orang munafik. Bahkan tanda munafik yang dominan dari mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9 ini menyebutkan tanda munafik yang dominan adalah menipu, al-muqadi'ah. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u. Mereka menipu Allah. Dan menipu adalah dosa besar. Menipu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu bukan dari kami, kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Maka orang yang menipu adalah salah satu sifat dominan yang dia miliki dari sifat dominan orang-orang munafik. Karena di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, tipuan adalah seorang yang menipu memperlihatkan sesuatu bagi orang yang dia tipu dan menyembunyikan sesuatu yang menyelisihinya agar mudah bagi dia untuk menipu kepada orang yang dia tipu, dan itu adalah tujuannya. Maka itu adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Salaku ma'allah wa ibadihi hadzal maslak fa'ada khida'ahum ala anfusihim. Perhatikan, ini poin penting agar kita jangan macam-macam dengan Allah dan dengan orang-orang beriman. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, orang munafik melakukan itu terhadap Allah dan juga terhadap hamba-hambanya. Tipuan tersebut, orang munafik mereka melakukan hal tersebut kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah, yaitu menipu orang-orang beriman. Maka yang terjadi apa? Fa'ada khida'ahum ala anfusihim. Maka kembali tipuan tersebut untuk mereka. Ya, kembali tipuan tersebut untuk mereka. Faedah yang kita ambil yang kedua dari pertemuan ini adalah, kezaliman tidaklah berbuah kecuali kezaliman. Kezaliman tidaklah berbuah kecuali kezaliman pada diri kita. Sekali kita berbuat zalim, maka akan kembali kezaliman tersebut untuk diri kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang kamu perbuat, begitulah yang kamu rasakan. Dan oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya dan kemudian atas hamba-hambanya sebuah perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini, sekali berbuat zalim, ya, maka akan merembet kepada kezaliman-kezaliman lainnya. Dan kezaliman tidak mendatangkan kecuali kezaliman dan keburukan kesengsaraan dunia akhirat. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Satu perbuatan zalim akan mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Padahal kita sangat-sangat membutuhkan cahaya di hari kiamat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan, fa hada khida'uhum 'ala anfusihim. Kembali tipuan mereka itu kembali kepada diri mereka yang mereka tipu sendiri. Fa inna hadza min al-'ajaib. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Li'anna al-muqadi'a imma an yantija khida'ahu wa yahsulu lahu ma yuridu aw yaslam la lahu wa la 'alayhi. وهؤلاء عاد خداعهم عليهم وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا وعباده المؤمنين. Perhatikan kata beliau, ini ada sesuatu yang aneh. Biasanya orang kalau nipu, biasanya orang kalau berbuat makar, apa beda tipuan dengan makar? Kalau tipuan itu terlihat jelas tipuannya. Kalau makar tidak. Jadi lebih halus perbuatan makar daripada tipuan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini aneh, orang yang menipu kata beliau, aturan antara dua sisi saja dia. Yang pertama, dia berhasil menipu orang tersebut. Dan mendapatkan apa yang dia tuju. Yang kedua, adalah dia selamat. Tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia selamat. Karena hanya sekedar tipuan. Mungkin tujuannya tidak tercapai, tetapi dia selamat. Terlepas dari tuduhan, terlepas dari tipuan yang lain. Ini tidak. Orang-orang munafik, mereka, tipuan mereka kembali kepada diri mereka. Seakan-akan, kata beliau, mereka melakukan sesuatu yang mana makar dan tipuan tersebut kembali kepada diri mereka. Dan juga kembali bahaya tersebut kepada diri mereka. Karena hal ini kenapa? Karena tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya yang beriman. Dari sini Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin pelajaran yang agak melenceng jauh akan tetapi terkait dengan ini. Selama kita dalam kebenaran, maka jangan pernah takut. Karena Allah akan menolong. Dengan berbagai macam tipuan apapun, Allah akan menolong. Allah akan memperlihatkan itu tipuan. Bahkan di sini ayat ini Allah mengatakan, wa huwa khadi'un. Dan Allah membalas tipuan mereka. Ya, selama Anda di atas kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan pernah takut. Dan itulah sifat-sifat orang yang beriman. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apa arti la khaufun wa la hum yahzanun? Kalau kita biasa terjemahkan, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih, khawatir. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat tafsirannya, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa khawatir, rasa takut terhadap mereka, artinya alama fatahu minad dunya. Orang-orang yang beriman, kalau meninggal, mereka tidak takut atas mereka, atas apa yang mereka tinggalkan di dunia. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih atas apa yang mereka akan ingin capai setelah mereka meninggal. Yaitu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak takut keluarga mereka yang mereka tinggalkan, karena itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka tidak sedih untuk masuk ke dalam alam barzakh, karena mereka dijanjikan surga. Nah, itu maksud la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itulah orang-orang yang beriman. Maka faedah yang ketiga dari pertemuan ini, selama Anda benar, jangan pernah Anda takut, karena Anda akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun dan tentang apapun dalam perkara itu. Ya. Coba perhatikan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Janji Allah kepada mereka berdua, "Idzaba ila fir'auna innani ma'akuma asma'u wa ara." Pergi ke kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, sesungguhnya aku asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua, melihat kalian dan aku mendengar kalian. Pendengaran dan penglihatan Allah di sini adalah pertolongan. Ini yang disebut dengan al-ma'iyah, yang disebut dengan kebersamaan yang khusus untuk orang beriman. Aku bersama kalian berdua. Innani ma'akuma. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melihat dan aku mendengarkan. Artinya, apapun yang terjadi, aku akan berikan pertolongan kepada kalian. Jangan takut kalian kepada Fir'aun. Itu orang beriman. Tidak pernah takut dengan kebenaran. Kalau dia benar, dia tidak salah, maka pantang untuk mundur. Pantang untuk mengatakan yang batil. Nah, ini bisa kita ambil dari pelajaran ini. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Syekh menyebutkan di sini, "Li'anna Allah Ta'ala la yatadarraru bi khida'ihim syai'an wa ibadahu al-mu'minin." Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mendapatkan bahaya dengan tipuan mereka sama sekali, dan juga hamba-hamba orang yang beriman tidak akan pernah takut, tidak akan pernah mendapatkan bahaya. La yadurruhum kaiduhum syai'an. Tipuan mereka, makar mereka, meskipun disebut di sini oleh Allah, oleh penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, kait, kait itu lebih halus daripada tipuan, tidak akan berbahaya. Orang beriman akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan Allah akan menetapkan kaki-kaki kalian. Ini juga bisa-bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat. Selama itu benar, maka saya tidak akan pernah takut untuk berpegang dengannya, untuk mempertanggungjawabkannya, untuk berpegang teguh dengannya. Jangan pernah takut. Di masyarakat juga seperti itu. Kemudian terus mengatakan, fala yadurru mu'minin an azhara munafiquna al-iman. Orang-orang munafik ketika memperlihatkan keimanan, mungkin tidak akan memberikan bahaya, mudarat bagi orang-orang beriman. Wasalimat bidzalika amwalahum wa huqirat dima'ahum wa sara kaiduhum fi nuhurihim wa hasala lahum bidzalika al-khizyi wal fadhiha fi ad-dunya. Al-khizyu wal fadhihatu fi ad-dunya wal huznu al-mustamir bisabbi ma yahsulu lil-mu'minin min al-quwwah wan nashr. Lihat, ini buruknya kemunafikan. Seperti yang saya sebutkan hari kemarin, sengsaranya orang munafik itu akan sengsara di dunia dan di akhirat. Ya? Yaitu apa beliau mengatakan? Beliau mengatakan di sini bahwa oke, orang munafik, Bapak tahu kan cerita yang hari kemarin, kenapa orang munafik itu mereka menjadi munafik? Ini faedah yang kemarin. Kenapa orang munafik mereka menjadi orang munafik? Saya katakan, kapan kemunafikan terjadi hari kemarin? Setelah apa? Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menjadi orang munafik? Malu dan takut harta mereka akan diambil. Karena kaum muslimin di peperangan Badar menang. Mereka kaum Yahudi dari orang-orang yang belum masuk Islam dari penduduk kota Madinah merasa malu. Akhirnya mereka menjadi orang munafik. Mereka menjadi orang munafik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, perhatikan baik-baik yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwasanya meskipun harta mereka selamat, kemudian darah mereka tidak dikucurkan, mereka tidak dibunuh, akan tetapi tetap saja kemunafikan mendatangkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Yaitu beliau mengatakan, wa hasalallahu lahum bidzalikal khizyu wal fadhiha fid dunya. Mereka sering sekali dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan saya berikan ancaman kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menentang Allah dan Rasul-Nya. Karena Anda tidak akan pernah menang. Anda tidak akan pernah berjaya menolong menantang Allah dan Rasulnya. Seperti orang-orang yang berbuat riba, seperti orang-orang munafik. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kan bahwasanya salah satu yang paling ditakutkan oleh orang munafik, ini hari kemarin juga saya sebutkan, apa? Salah satu yang paling ditakutkan oleh orang munafik adalah turunnya ayat atau surat yang menceritakan tentang mereka. Ini kesengsaraan. Nunggu-nunggu, jangan-jangan itu ayat adalah untuk kita menjelaskan tentang bahwasanya si Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang usul munafikin, ketuanya orang-orang munafik, mereka itu makarnya seperti ini, membuat masjid dirar dan segala macam. Mereka sangat takut untuk diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, itulah kesengsaraan orang munafik. Dan itulah kesengsaraan berpura-pura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabba'a bima laysa minhu fa huwa kalabisi thawbay zur." Barang siapa yang berbuat bukan dari tabiatnya, bukan dari sifatnya, dia itu seperti memakai dua topeng. Capek orang berpura-pura itu. Yang ada hanya sengsara, tidak nyaman. Pergerakannya tidak lurus. berbuat apa, kalau di hadapan orang pura-pura menjadi ahli ibadah, sopan, paling sopan. Nah, ini juga perhatikan, kadang kita kepada anak istri, terutama istri, manggil dengan panggilan yang tidak baik, minta sesuatu dengan minta sesuatu yang kasar. Tapi ketika berbicara dengan ustadznya, dengan temannya, oh gih Pak Haji, ini ustadz, nunduk badan. Nah, subhanallah. Ya, ini namanya berpura-pura. Padahal Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka, para istri, dengan kebaikan, panggil dengan panggilan yang baik, berakhlak dengan mereka dengan akhlak yang baik, bahkan harus lebih baik kepada mereka dibandingkan kepada teman-teman kita. Kenapa? Karena mereka porsinya lebih banyak, kita bergaul dengan mereka dibandingkan kawan-kawan kita yang ada di luar. Makanya bapak ibu saudara-saudara, dan itu sifat kemunafikan, di luar beda, di dalam beda, ya, itu adalah sifat kemunafikan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan penulis tadi mengatakan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh orang munafik, maka kaum beriman semakin kuat dan semakin mendapatkan kemenangan. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, kapan kita menolong agama kita, maka Allah akan memberikan kemenangan dan kejayaan untuk umat Islam. Dan tidak akan bermanfaat tipuannya orang-orang munafik di zaman sekarang, terutama tidak akan ada manfaatnya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menolong orang-orang beriman sampai hari akhir. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ثُمَّ فِي الْآخِرَةِ لَهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ الْمُوجِعُ الْمُفْجِعُ. Lihat, kemudian di akhirat orang-orang munafik mendapatkan siksa, azab yang pedih, yang menyakitkan, dan juga yang menusuk. Bisa bagi kadzibihim atau kizbihim wa kufrihim wa fujurihim, disebabkan karena kedustaan, kekafiran, dan juga perbuatan dosa besar mereka. Walhalu annahum min jahlihim wa hamaqatihim la yash'uruna bidzalik, dan keadaan seperti itu bahwasanya mereka dengan kebodohan dan kedumuan mereka, mereka tidak menyadari akan hal itu. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis, dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya sering mengatakan ini, satu dosa akan membawa kepada dosa-dosa lainnya. Dosa munafik akan mengajak kepada dosa-dosa lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fa'lam anna lil akhwat, anna lil ma'siyati akhwatun tad'u ilayha. Bahwasanya maksiat mempunyai saudara-saudara yang mengajak kepada maksiat-maksiat lainnya. Ya, orang yang mengerjakan maksiat akan mengajakkan maksiat-maksiat lainnya. Kemunafikan akan mengajak kepada yang lainnya. Pendustaan terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an, kemudian dosa-dosa besar yang mereka lakukan, di antaranya mereka mendustakan tentang keagungan, kemuliaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Orang munafik. Kemudian juga mereka melakukan dosa-dosa besar, di antaranya kabur di medan, dari medan pertempuran. Orang munafik. Jadi dari kemunafikan timbul dosa-dosa yang lain. Dan yang jelas munafik tidak lepas dari dusta. Dari kemunafikan timbul penghinaan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Aisyah radhiyallahu anha. yang dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami rahim radhiyallahu anhu. Dari kemunafikan timbul penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang munafik, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ini sifat orang munafik. Dari kemunafikan itu timbul beberapa dosa. Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta'atillah fa'lam anna laha 'indahu aqwat, yatashaddad ibn Aus. Jika engkau melihat seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya ketaatan tersebut akan mengajak kepada saudara-saudaranya yang lain. Begitu juga maksiat. Wa idza ra'aita ar-rajula ya'malu, jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat Allah, mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam anna laha 'indahu aqwam. Maka ketahuilah bahwasanya maksiat itu akan mengajak kepada maksiat-maksiat lain. Maka jangan pernah berbuat dosa, walau sekecil apapun. Usahakan semaksimal mungkin, berusaha selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa. Dan ini pelajaran yang sangat berarti dari seorang munafik. Munafik akan mengajak kepada maksiat-maksiat lain. Bukan sekedar maksiat biasa. Maksiat yang besar-besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala wa qawluhu fi qulubihim marad. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10, di dalam hatinya ada penyakit. Wal muradu bil maradhi huna maradu syakki wasyubhat wan nifaq. Subhanallah. Ini pelajaran selanjutnya. Ya. Di dalam hati-hati orang munafik ada penyakit. Penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit ragu-raguan, penyakit syubhat dan penyakit kemunafikan. Manusia itu mempunyai atau menghadapi lebih tepatnya beberapa godaan, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan godaan itu sumbernya nanti akan disebutkan oleh beliau. Beliau menyebutkan bahwasanya manusia itu mempunyai beberapa godaan. Yang pertama fitnatul mal, godaan ujian harta. Afwan, bukan harta, karena harta itu adalah substansinya, tetapi godaan syahwat. Manusia mempunyai fitnah, artinya menghadapi fitnah. Perhatikan baik-baik, berhadapan fitnah. Dan fitnah yang dimaksud, saya kadang-kadang kurang setuju kalau seandainya fitnah itu tidak dimaknai. Fitnah yang dimaksud adalah talbisul haq bil batil. Itu arti fitnah, yaitu menyerupakan kebenaran dengan kebatilan dengan kebenaran. Akhirnya samar-samar. Akhirnya makanya sebagian para ulama mengartikan fitnah adalah sesuatu yang tidak bisa kita tentukan mana yang baik mana yang buruk. Ada lagi yang mengartikan sesuatu yang genting. Ada yang mengartikan huru hara. Itu semua sebenarnya adalah hasil dari talbisul haq bil batil. Hasil dari pentalbisan, yaitu penyamaran kebatilan dengan kebenaran. Sehingga orang bingung. Nah, satu sumber fitnah bagi manusia adalah fitnah syubhat atau syahwatul syahwat. Fitnah syahwat. Syahwat masuk di dalamnya macam-macam. Apa coba? Syahwat yang diharamkan. Wanita bagi laki-laki. Yang kedua, harta. Syahwat yang ketiga, jabatan. Ini syahwat. Ya. Inilah fitnah. sesuatu yang menjadikan manusia tergoda, teruji dengannya, ya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Gara-gara perempuan kadang-kadang dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Gara-gara jabatan kadang-kadang dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya dia terjerumus kepada perbuatan dosa. Begitu juga jabatan. Nah, di sana ada fitnah yang kedua. Syubhat. Fitnah syubhat ini, ya, nanti saya akan jelaskan ini berasal dari mana. Berasal dari mana? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Fitnah syubhat. Kau jangan membacanya. Kalau hanya dari dokter di malam melihat tulisan ini asik sebenarnya. Dan aneh, subhanallah, luar biasa. Itu suster-suster bisa baca tulisan sini. Sebenarnya kok bisa yang baca? Tulisan yang tidak ada, pokoknya cuma begini-begini aja. Kok bisa baca? Nah, di situ banyak pelajaran sebenarnya. Saya sering mengamalkan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jujur saja. Beliau mengatakan, "As-sa'idu man wa'idha bighairi." Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain, mengambil pelajaran dari kehidupan. Ini banyak manfaat. Ya. Seperti yang saya katakan kepada teman-teman belajar bahasa Arab, sekuat apapun batu tersebut, apabila selalu ditimpa dengan air, akan berlubang. Begitulah. Sekeras apapun hati tersebut, jika Allah memberikan petunjuk, kemudian selalu berusaha, maka akan terbuka hati tersebut untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah. Coba bayangkan sesuatu yang tulisannya begini-gini. Paham dia. Ya. Nah, saya sering mengatakan bahwasanya biasa, orang bisa itu karena biasa. Jangan selalu mengandalkan atau mengkambing hitamkan faktor U. Sedikit-sedikit, faktor U. Suruh belajar Al-Quran, faktor U. Kadang bisa-bisa, faktor U. Pasti bisa. Orang bisa karena biasa. Baik, ini syubhat. Fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa? Hal-hal yang samar-samar. Seperti misalkan keraguan, kemudian penyerupaan yang batil menjadi hak. Ini fitnah syubhat. Yang paling penting sebenarnya adalah sebabnya. Ini kan penyakitnya sudah. Ini penyakit namanya, penyakitnya itu fitnah syahwat, ini fitnah syubhat. Nah, di sana ada penyebabnya. Penyebabnya fitnah syahwat taqdim hawa ala syara. Fitnah syahwat kapan timbul, tumbuh, berkembang di dalam diri kita? Ketika kita mengedepankan hawa nafsu di atas syariat. Di atas apa? Syariat. Maka timbullah syahwat, wanita yang diharamkan, kemudian harta yang diharamkan, yang penting masuk ke dalam rekening saya, tebal dompet saya, bodo amat itu apa saja, apakah itu uang kas masjid, apakah uang bodoh, dia gak mikir. Kenapa? Karena dia mengedepankan hawa nafsu di atas syariat. Ini kata Ibnu Qayyim, fitnah syubhat ini masih mending. masih mending dalam artian ujungnya tidak berujung kepada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan. Meskipun kadang tidak sedikit orang yang menghalalkan harta, main dukun, main sihir, pelet, tidak sedikit. Tapi itu hanya sedikit saja, tidak terlalu mencolok sekali. Akan tapi kalau sudah ini kena orang, kena syahwat, ya Pak, syubhat, dia akan condong kepada apa? Kemunafikan, kesyirikan, bahkan kekafiran. Contoh orang-orang yang menyamakan agama. Contoh orang-orang Syiah. Ini kena fitnah syubhat syahwat. Dan tidak sedikit juga manusia mengumpulkan dua ini. Satu saja yang dia dapat, itu sengsaranya luar biasa. Apalagi sampai terkumpul dua-dua. Syubhat dan syahwat. Perkara nikah mut'ah misalnya. Jelas-jelas dilarang oleh Allah Ta'ala melalui hadisnya, bahkan melalui hadis yang diriwayatkan oleh imam mereka yang mereka anggap Tuhan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Ya. Dan itu terkumpul berarti dua fitnah di sini. Syahwat kemudian syubhat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, ini fitnah syubhat, ya. Sebabnya apa? Takdim ala syar'i, takdimul aqli ala syar'i, mengedepankan akal dibandingkan syariat. Ya, ini asal muasal fitnah syubhat. Mengedepankan akal, logika. Contoh orang-orang yang tidak percaya kepada tauhid asma wa sifat. Ya. Orang-orang yang melakukan perbuatan tahrif misalnya, ambil contoh yang paling mudah, tahrif. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy. Padahal kalau kita memikirkan dengan akal sehat kita, dan akal sehat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak akan pernah bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis. Tidak mungkin. Kadang kenapa akal bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis? Karena keterbatasan akal, bukan salah nas. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Kalau mereka berpikir, oh itu yang berfirman Allah. Allah lebih tahu tentang dirinya. Kita hanya mendengar firman-Nya, kita mengimaninya, selesai. Allah beristiwa di atas aras, di langit. Selesai. Kemudian apalagi ada pernyataan atau ada pernyataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pembenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang budak wanita yang menyatakan Allahu fis sama. Allah di atas langit. Berarti Allah menentukan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan seperti itu. Kita berimani, selesai. Mengimani kemudian kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruk. Al-itsbat wa tanzih. Saya sering katakan kalau kita beriman kepada tauhid asma wa sifat. Adapun orang-orang yang memakai akalnya apa? Mereka mengatakan Allah kalau beristiwa di atas arsy itu tidak mungkin. Karena berarti Allah ada tempatnya. Kalau Allah ada tempatnya berarti terbatas. Kalau terbatas berarti tidak. Berarti Allah tidak mungkin mempunyai sifat istiwa. Maka mungkin yang dimaksud oleh Allah istiwa di sini adalah istawula. Akhirnya mereka tahrif, merubah, menambahkan lam di situ. Nah, ini sungguh. Kenapa? Karena mengedepankan akal di atas syariat. Yang tidak paham, yang tidak terima tentang adanya siksa kubur, tempat kubur. Mana mungkin 2,5 meter kali 1,5 meter ada malaikat masuk ke situ? Istilah kata satu, jangan satu sayap Pak, mungkin satu apa ya? Satu sayapnya Jibril kan tutup ufuk timur, sayapnya saja, satu yang besar. Malaikat pembawa arasy min syahmati udhunai ila atiqihi kama baina as-sama'i wal ard. Malaikat pembawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dari ujung telinganya ini sampai ke pundaknya itu antara langit dan bumi. Enggak mungkin masuk ke dalam kuburan. Itu menurut akal ente. Ya, otakmu. Makanya kadang para ulama sering mengatakan asy-syari'atu ta'ti bima tuharul uqul wala ta'ti bima tuhilul uqul. Syariat itu datang dengan sesuatu yang kadang membingungkan akal, karena akal kita enggak sampai. Tapi bukan sesuatu yang mustahil bagi akal, karena Allah mungkin melakukan itu. Bisa dipahami ya Bapak-bapak sekalian? Kita kadang tidak paham kenapa ketika kita keluar angin, ya, berwudu, akal kita enggak nyampe. Paham ya? Tetapi itu tidak mustahil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita, hanya tugas kita, kita mengerjakan sami'na wa atha'na. Nah, itulah letak penghambaan diri benar-benar. Saya sering mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan ketika beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, kemudian kembali lagi sebelum pagi. Kaum kafir Quraisy ingin sebenarnya mengelabui Abu Bakar As-Siddiq dengan kejadian itu. Kawanmu Muhammad mengaku begini-begini satu malam. Apakah kamu percaya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, lihat keimanan. Keimanan pada saat itu berkata, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "In kana kama qala wa ab'adu min dhalik fa ana usaddiq." Kalau seandainya beliau mengatakan seperti itu dan atau lebih panjang dari itu, aku mempercayai. Makanya akhirnya beliau mendapatkan apa? As-Siddiq. Ya, karena iman. Kadang kita tidak perlu untuk pembuktian secara sains bahwasanya ini harus terbukti dulu baru kita mengimani, tidak. Karena iman itu bermuara dari hati. Nah, ini perhatikan baik-baik, karena beliau tadi menyebutkan bahwasanya kemunafikan timbulnya dari fitnatus syubhat. Ya. Nah, wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah. Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Karena sudah ditetapkan tadi malam bahwa kajiannya sampai 7 sampai 6. Para pelaku fitnah, apa termasuk dalam orang munafik amali? Para pelaku fitnah, apakah termasuk orang munafik amali? Bisa dari beberapa sisi, tapi tidak bisa kita katakan secara mutlak. Ya, dari beberapa sisi iya, dia tidak amanah, khianat terhadap agamanya. Ingkar janji dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa, tapi tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwasanya mereka adalah orang munafik amal. Allah. Nah. Di radio ada? Ya. Yang lain? Tadi yang saya tulis pakai bahasa Arab, paham ya? Sebab fitnah syahwat apa? Mengedepankan apa? Hawa nafsu dibanding syariat. Dan sebab dari fitnah syubhat apa? Mengedepankan akal dibandingkan syariat. Nah, ada yang bertanya? Silakan. Nah. Agak sedikit keluar dari materi Ustaz, tapi mungkin berkenaan dengan taqdimul aqli ala syar'i. Nah, seperti yang di firmankan Allah dalam Al-Quran kan, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 malam 6 hari. Nah, tetapi di Quran juga banyak dikatakan innallaha 'ala kulli syai'in qadir fa'alu lima yurid. Allah berkehendak dengan apa yang dikehendakinya, berkuasa apa atas segala sesuatu. Nah, seandainya Allah mau ciptakan satu detik pun bisa Mah dibalik itu Allah menciptakan selama 6 hari itu. Ya. Masih, Ustaz. Saya ingin ngajak cara berpikir kita jangan lagi seperti itu. Dalam konsep keimanan, berpikir untuk mencari hikmah, jangan lagi seperti itu. Caranya adalah ambil ayat-ayat yang jelas, jadikan itu sebagai pokok keimanan kita. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah apabila ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka kembalikan kepada ayat-ayat yang disebut oleh para ulama muhkamah, ayat-ayat yang jelas. Bagaimana cara berpikirnya? Cara berpikirnya adalah pertama kali tanjakkan dalam diri kita dan yakinkan itu tanpa ada keraguan sedikit pun, walau secuil pun, karena ini termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah dalam penciptaannya tidak pernah berbuat sia-sia. Ini penting modal kita untuk melawan pertanyaan-pertanyaan syubhat. Ya, saya pernah ditanya tentang takdir, Ustaz, kenapa orang kafir itu kan umurnya 60 sampai 70, 80 lah, tidak lebih daripada 60-70 sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau dia kafir, meninggal dalam kekafirannya, kan selama-lamanya di neraka. Di sini mana letak keadilan? Dia sampai menanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksud saya? Ya. Umurnya 70 tahun saja. Sedangkan satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di akhirat. Berarti sudah mengalahkan. Ini kok disiksa selama-lamanya, kekal abadi. Mana letak keadilan Allah, kata. Maka saya pertanyaan subuhan seperti ini, kembalikan kepada cara beragama kita, yaitu cara beragamanya orang-orang salafus saleh. Mereka selalu mengembalikan kepada yang muhkamah, kepada sesuatu yang jelas pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, yang harus kita yakini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma batila." Kami tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada keduanya dalam keadaan batil. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Am hasibtum?" Apa? Abasan gimana ayatnya? Afahasibtum annama khalaqnakum abathan? Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Itu modal kita untuk mengimani Allah dan menghilangkan dari Allah sifat keburukan. Yang artinya, apakah kalian mengira bahwasanya kalian kami ciptakan itu sia-sia? Begitu juga penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, itu Allah tidak ciptakan sia-sia, pasti ada hikmahnya. Nah, masalah nanti kita dapat hikmahnya tidak, itu urusan yang kedua, ketiga, keempat. Yang paling penting kita letakkan dulu adalah Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Mau Allah ciptakan 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, itu bukan urusan kita. Yang paling penting dalam urusan kita adalah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, pasti ada hikmahnya, kita ketahui atau tidak kita ketahui. Ustaz, kayaknya kalau begitu Islam itu membuat akal kita itu jumud. Jumud itu bahasa Indonesianya apa ya? Akal kita itu membatu. Tidak boleh kita berpikir kemudian mengimajinasikan atau improvisasi akal kita. Maka bukan begitu. Para ulama mengatakan ketika Anda dilarang untuk berpikir yang seperti itu dan tetapkan dengan ayat-ayat yang muhkamah, tujuannya adalah meletakkan akal pada tempatnya. Nah, maksud saya, ya, jadi perhatikan cara berpikirnya dulu. Kalau ada subuhan, maka ambil ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat yang jelas, yang tidak ada keraguan di dalamnya, jadikan itu sebagai pondasi beriman kita. Nah, sekarang baru kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jadi 6 hari? Kenapa kok enggak 5 hari? Atau kenapa enggak langsung saja kun fayakun? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu jawaban disebutkan oleh ulama-ulama tafsir di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa dengan penciptaan 6 hari tersebut akan terlihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malah dari situ para ulama menyebutkan terlihat kekuasaan Allah, bukan dengan langsung. Karena dengan langsung mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dengan 6 hari Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La khalqus samawati wal ardh akbar min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih luar biasa, lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Ya. Adapun pembatasan 6 hari, maka saya anjurkan kepada bapak sekalian, jangan mencari hikmah yang dibuat-buat, yang dicari-cari sehingga kita memaksakan hikmah tersebut. Sama seperti ketika bapak mengartikulasikan sholat dengan kehidupan sehari-hari. Saya masih ingat, kata bapak, di dalam sholat tersebut ada baca Quran, oh berarti setiap hari kita harus baca Quran. Di dalam sholat tersebut ada apa lagi pak? Ada tertib, ya, sesuai dengan waktu, maka kita harus sesuai dengan waktu on time. Ini namanya mengartikulasikan sholat. Kadang ada sifat terlalu berlebihan dalam hal itu jika tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Makanya para ulama sepakat hikmah yang paling utama diantaranya disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Hikmah yang paling utama adalah yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ada pun hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama, dan ulama yang paling banyak menyebutkan hikmah diantaranya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, beliau senantiasa sering menyebutkan hikmah-hikmah, tetapi itu pun didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan itu hikmah yang paling utama. Nah, selama kita tidak tahu, maka apa susahnya kita menjawab Allahu a'lam. Di situlah letak keimanan kita. Kenapa Allah tidak? Antum pertanyakan seperti itu. Kenapa Allah tidak dengan kekuasanya kun fayakun? Kenapa harus 6 hari? Kemudian setelah 6 hari beristiwa di atas arsy. Selesai. Maka jawabannya ya, Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui kehendaknya. Akan tetapi salah satu hikmahnya Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya di situ. Dengan dalil yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan dari radio. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, termasuk golongan apa orang yang minta doa ke orang pintar atau kiai dengan alasan ikhtiar agar usaha atau punya hajat lancar? Termasuk orang, golongan apa ya? Nah, ya. Tetapi, dengan alasan agar usaha atau punya hajat lancar, tetapi orang tersebut tetap sholat dan beribadah syukur dari Umi. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita datang ke seorang kiai, tuan guru, habib, ustaz, kemudian minta amalan agar rezeki lancar, boleh tidak? Minta amalan agar rezeki lancar. Boleh. Mungkin sang ustaz tersebut akan ngasih amalan. Oh, amalannya si fulan istighfar. Oh, amalannya si fulan bersedekah. Oh, amalannya si fulan jujur. Jujur itu amalan loh. Bagi pedagang, jujur Anda akan diberkati. Fa in bayyana wa fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihi. Kalau seandainya dia jujur kemudian menjelaskan dalam jual belinya, maka akan diberkahi jual belinya. Jual beli yang berkah adalah kebaikan yang terus bertambah dan banyak. Jual beli yang berkah adalah kebaikan yang ada, kebaikan tersebut terus menerus dan ada. Salah satunya amalan jujur. Jadi boleh kalau seseorang minta kepada saya datang, saya tolong dong amalan agar saya bisa bayar utang. Ada sih hadis dari Rasulullah SAW doanya. Ya, boleh minta amalan agar apa? Diluaskan rezeki. Yang bermasalah adalah apabila menanam sesuatu, kemudian nempelkan sesuatu, kemudian menggantung sesuatu, kemudian menyiramkan sesuatu di depan tokonya, depan rumahnya, dengan niatan untuk lebih laris, lebih banyak pelanggan dan yang lain-lainnya, maka ini bermasalah dengan dua hal. Yang pertama, hal itu perbuatan yang mengada-ngada, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, apabila dia berkeyakinan terhadap barang tersebut, maka itu adalah perbuatan syirik akbar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tetapi apabila dia meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan petunjuk, akan tetapi ini adalah hanya sebagai ikhtiar, bahasa mereka, kadang-kadang syariat syaratnya saja, maka sebagian ulama juga mengatakan ini adalah syirik akbar, meskipun sebagian yang lain mengatakan ini adalah syirik asghar. Jadi tidak mutlak tidak boleh, ya, tidak mutlak tidak boleh. Ini perlu diperhatikan. Nah, permasalahan tadi disebutkan dalam pertanyaan, kalau dia sholat, dia juga menyambung tali silaturahim, dia juga membayar zakat, maka jawabannya, Bapak Ibu, sholat itu harus ada konsekuensinya. Sholat kita tidak akan bermanfaat ketika kita berbuat kesyirikan. Bukankah dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya wa laqad awhayna ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berbuat syirik, maka sungguh akan terhapus amalanmu. Jadi sholat saja tidak akan bermanfaat kalau seandainya berbuat kesyirikan. Ini sering orang menggandeng-gandengkan atau mendompleng nama sholat. Ya, saya sholat kok. Bukan permasalahannya hanya sholat, tetapi lihat akidah kita. Apakah akidah kita sudah tercampur dengan kesyirikan atau tidak? Demikian. Karena sudah habis waktunya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.